بسم الله الرحمن الرحيم. Apakah boleh membuka membaca Al-Qur'an tafsir tanpa wudu? Taib. Dalam konteks ini, Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur'an, kalau punya kitabnya yang asli warna kuning terbitan Darun Nafa'is halaman 34. Ya, ada di posisi paling kiri di pertengahan paragraf kedua baris pertama. Ittafaqal ulama, semua ulama sepakat. Ingat, semua ulama sepakat. Lihat. Dalam konteks orang yang tidak punya wudu, itu masih dibolehkan untuk menyentuh. Ya, menyentuh misalnya mushaf atau ingin membaca, walaupun itu bukan yang utama. Walaupun bukan yang utama. Di utamanya Anda punya wudu. Jelas ya? Tapi kalau haid itu beda. Ya, ala annal haid, bahwa orang perempuan yang tengah haid itu kalau untuk nyentuh boleh, mushaf boleh, tapi untuk baca itu yang tidak diperkenankan. Jelas ya? Walaupun di sini ada perbedaan pendapat ulama, tapi yang paling rajih dari jumhur ulama, yang paling rajih untuk perempuan yang haid untuk baca Quran itu tidak diperkenankan. Karena kalau Allah itu suci, keadaan dirinya belum suci. Tapi kalau dia mau mendengarkan tafsir itu boleh, baca tafsirnya, ya, baca tajwidnya boleh. Kalau baca Qurannya tidak. Dia menunggu sampai sucinya. Makanya saya sarankan pada perempuan-perempuan, ibu yang dalam keadaan belum suci, ibu misalnya, maaf, bisa atur waktu. Saat suci ibu baca Qurannya. Saat dalam keadaan sedang haid ibu baca tafsirnya. Tafsirnya, tajwidnya dan sebagainya, fikihnya itu Masya Allah. Dan berita baiknya, ketika ibu beramal dalam keadaan sucinya, kemudian saat sedang tidak suci amal itu enggak dikerjakan, itu otomatis pahalanya tetap mengalir, Bu. Anda baca Quran satu hurufnya berapa? 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu ashru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'an kitabullah dapat 10 kebaikan. Ibu baca saat suci. Begitu saat haid ibu enggak baca, ibu baca tafsirnya. Itu pahala kebiasaan ibu baca Al-Qur'an dituliskan seketika sempurna pahalanya. Dituliskan. Setiap yang biasa dalam keadaan sucinya. Itu hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Baik, ibu ambil contoh. Para ulama di sini berhukum ketat, Bu, ya. Kalau ibu ingin contohkan, tidak jangan mengambil dari ayat-ayat Qur'annya. Atau ada yang kedua memberikan solusi. Tidak diniatkan untuk membacakannya, tapi diniatkan untuk mengajarkannya. Bukan dalam konteks membaca. Ada yang ambil jalan tengah itu. Baik, ya. Allahu ta'ala adam. Bismillah.